Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 15 Februari 2017 dibacakan Ardiansyah. KIP Aceh sebut quick count bukan pegangan. Amerika Serikat beri sanksi kepada Wapres Venezuela. Hakim periksa 5 saksi kasus investasi bodong. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Komisioner Komisi Independen Pemilihan Aceh Robi Saputra menyebutkan hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan pihak tertentu usai pemungutan suara hari ini tidak menjadi pegangan. KIP selaku penyelenggara tetap berpegang pada mekanisme rekap sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana bagi paslon, tim ses atau masyarakat, apakah boleh percaya atau menjadikan hasil quick count sebagai referensi penghitungan suara? Robi menyebutkan hal tersebut sah-sah saja tergantung masyarakat. Bagi siapa saja yang melakukan quick count tidak boleh memperoleh lembar formulir C1 hasil rekapitulasi suara. Formulir C1 itu hanya diserahkan kepada pengawas saksi yang ada mandat ke kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Robi juga mengingatkan bagi semua saksi pasangan calon jangan lupa membawa surat mandat dari pasangan calon. Semua saksi yang juga diminta bekerja profesional sebagaimana yang telah diamanahkan oleh masing-masing paslon. Robi mengatakan dalam Pilkada 2017 kali ini ada 5 lembaga pemantau dan 5 lembaga survei. Kelima lembaga pemantau adalah Labang Bangsa, Jaringan Survei Inisiatif, Perludem, LSM Gempar, dan Forum LSM Aceh. Sedangkan 5 lembaga survei adalah Indo Barometer, INews TV, Indikator Politik Indonesia, Saiful Muzani, dan Media Research Center. Darlun, Amerika Serikat memasukkan Wakil Presiden Venezuela Tarek El Aissami dalam daftar hitam dengan tuduhan pencucian uang dan perdagangan narkoba. Presiden Nicolas Maduro menuduh pemerintah Amerika Serikat sedang berupaya menghancurkan pemerintahannya. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan El Aissami merupakan rekan bisnis Samark Jose Lopez Belo yang merupakan pedagang narkoba internasional. Disebutkan Belo memberi bantuan material dan keuangan untuk kegiatan El Aissami selama ini. Amerika Serikat juga menargetkan 13 perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan Lopez Belo atau pihak lain yang terdiri dari sebuah jaringan internasional yang mencakup British Virgin Islands, Panama, Inggris, Amerika Serikat, dan Venezuela. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan El Aissami mengawasi dan memiliki sebagian narkotika lebih dari 1.000 kg dari Venezuela yang dikirim ke Meksiko dan Amerika Serikat. Pejabat pemerintah Amerika Serikat memperkirakan nilai properti yang diblokir di Miami sebanyak puluhan juta dolar Amerika Serikat selain properti yang disita. Pemerintah Venezuela tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar. Darlun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Selasa lalu memeriksa 5 saksi terkait kasus investasi bodong dengan terdakwa Nova Mastura. Dalam persidangan ketiga itu, kelima saksi mengaku telah dibohongi oleh Nova, bahkan mereka belum mendapat keuntungan dari bisnis tersebut. Kelima saksi berinisial MSR, MA, YM, NH, dan ES. Mereka yang berprofesi sebagai wira swasta dan pegawai itu diperiksa secara bergilir. Dalam sidang tersebut, para saksi pada intinya mengaku mengikuti investasi forex dolar yang diarsiteki Nova setelah tergiur dengan keuntungan berlipat yang ditawarkan. Padahal mereka hanya mengenal Nova lewat Facebook dan BlackBerry Messenger tanpa ada pertemuan tatap muka sebelum melakukan investasi. Hanya bermodalkan kepercayaan mereka pun melakukan investasi yang tidak berbadan hukum. Saking percayanya, salah satu saksi mengaku mentransfer uang modal kepada Nova mencapai 50 juta secara bertahap Dari bisnis tersebut, masing-masing saksi mengaku mengalami kerugian dengan jumlah bervariasi. Kerugian terbesar dialami MSR 50 juta rupiah, sementara NH 20 juta rupiah, YM 17,5 juta, MA 15 juta rupiah, dan ES 2,5 juta rupiah. Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan tanggapan terdakwa, kemudian Majelis Hakim menunda sidang hingga Kamis 23 Februari mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun PT Betawi Mas Cemerlang Jakarta, perusahaan yang mencetak hologram untuk Pilkada Aceh, telah menuntaskan seluruh percetakan hologram tersebut dan telah menyerahkan kepada KIP Aceh. Direktur Pemasaran PT Betawi Mas Cemerlang Andi Mujadi mengatakan semuanya telah tuntas pada hari Sabtu 11 Februari lalu. Perusahaan pencetak hologram Pilkada Aceh tersebut terletak di Jalan Garuda, Jakarta Pusat. Serambi sempat mengunjungi kantor perusahaan tersebut. Andi Mujadi mengatakan hologram untuk Pilkada Aceh dibawa langsung Munawar dengan pesawat ke Aceh. Ia mengatakan telah melaporkan seluruh hasil pekerjaan pencetakan hologram kepada KIP Aceh. Sudarlun Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Polisi Martinus Sitompul mengatakan polisi akan menindaklanjuti laporan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar. Antasari melaporkan dugaan tindak pidana persangkaan palsu dan yang sengaja menggelapkan atau membuat tidak dapat dipakainya barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan dan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 318 KUHP, junto pasal 417 KUHP, junto pasal 55 KUHP. Bareskrim akan melakukan penyelidikan dan akan membuat terang perkara ini. Jika dalam penyelidikan ditemukan bukti pendukung, maka kasusnya akan bergulir ke penyidikan, perlengkapan alat buktinya, dan tersangka. Saat ini polisi masih akan mempelajari laporan itu. Sudarlun Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan menempuh langkah hukum terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar. SBY tak terima Antasari mengaitkan dirinya terkait dugaan rekayasa kasus pembunuhan Direktur Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain yang menjerat Antasari. SBY yakin melalui upaya hukum maka masalahnya akan menjadi terang benderang. Apalagi semua penegak hukum yang memproses kasus pembunuhan Nasruddin masih ada. SBY berharap mereka akan bicara fakta dan kebenaran. Ia menilai tudingan Antasari Azhar merupakan upaya untuk menghancurkan elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni yang diusung Partai Demokrat pada pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017. Sudarlun mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar mulai buka suara soal kasus pembunuhan yang menjeratnya. Antasari dipidana dalam kasus pembunuhan Direktur Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Selama 8 tahun ia mendekam di penjara karena dianggap terbukti terlibat dalam pembunuhan Nasruddin. Kini Antasari menyatakan bahwa kasus yang menjeratnya adalah tindakan kriminalisasi dan direkayasa. Ia menduga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadi bagian dari kriminalisasi itu. Pada Maret 2009, Antasari mengatakan CEO MNC Group Haritanu Sudibyo mendatanginya. Hari mengaku diutus SBY untuk meminta Antasari agar tidak menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan yang merupakan besan SBY. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 15 Februari 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalam.